Tuhan di kepalaku. Telah ku tuliskan sejuta puisi, meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut jantungku, tempatku tak betapa suci hatiku untuk memilihku. Adakah keikhlasan dalam palung jiwamu mengetuku, ajakanmu bahasa perasaan hingga hatimu tak lagi membeku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut nadi jantungku, tempatku tak betapa suci hatiku untuk memilikimu. Tidak ruang di hatimu untukku, mungkin bisa untuk ku singgahi hanya sekedar penyejuk. Aku layu, ku selalu nantimu hingga akhir masa. Aku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Tempatku tak betapa suci hatiku untuk memilih.